فادحرنا تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع الأرواح والدين والدكم ووالدنا ووالدكم والمسلمين نصوصا النار الحبيب عبد الله والحداد ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ومن تغشاهم مرحمة وفرهم بركاتهم وأصرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. السبب الثاني أن ينظر بعين الاعتبار في ملكوت السماوات والأرض وما بث الله فيهما من عجائب المصنوعات وبدائع المكونات، وإلى إفادته اليقين الإشارة بقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. السبب الثالث أن يعمل على مقتضى ما آمن به ظاهرا وباطنا ويشمر في ذلك ويبذل الاستطاعة فيما هنالك. وإلى إفادته الإشارة بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kemarin diterangkan sebab-sebab yang menjadikan iman menjadi kuat, keyakinan menjadi kokoh. Yang pertama yaitu memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi yang menerangkan tentang kebesaran Allah, kekuatan Allah, kemahamampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bagaimana bantuan Allah terhadap para Nabi, para Rasul, dan bagaimana Allah mengadab orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah dan Rasul. Yang kedua, sebab atau cara jalan untuk memperkuat iman yaitu an yanzura bi ainil i'tibar, memandang dengan pandangan berpikir, mencermati, merenungi fi malakutis samawati wal ard, di dalam ciptaan Allah baik di langit maupun di bumi. Wa ma basallahu fihima, dan apa yang telah Allah sebarkan di dalam di langit dan di bumi, min ajaibil masnu'at, daripada keajaiban-keajaiban ciptaannya. Wa badail mukawwanat, dan ciptaan-ciptaan yang mengagumkan. Wa ila ifadatihi yaqin, ini semuanya akan bisa membuat kekuatan iman menjadi yakin berdasarkan firman Allah sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku tampakkan, aku perlihatkan, kata Allah kepada mereka, tanda-tanda kebesaranku di afak, di ufuk, dan di dalam diri mereka sendiri, sehingga menjadi jelas bagi mereka bahwa dialah Allah adalah al-haq yang benar. Kita ini jangan menjadi orang yang pandangannya hampa, tapi jadikan orang yang pandangannya tadi itu bisa mengambil faedah. Karena sebenarnya di anggota badan ini ada satu hal yang sangat istimewa, yang dengan itu kita manusia ini lebih dimuliakan daripada binatang, yaitu akal. Kalau binatang dia bisa memandang sama dengan kita manusia tapi enggak bisa berpikir. Dia bisa mendengarkan sama juga dengan kita, tapi enggak bisa berpikir. Dia juga makan, berjalan, bergerak, mencari minum, mencari makanan sama dengan kita, tapi tidak berpikir karena Allah tidak beri akal. Karena itu jangan pandangan kita sebagaimana pandangan binatang yang hampa tanpa menggunakan akal. Pendengaran kita juga demikian, gerak-gerik kita juga demikian. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini mengajak kita untuk berpikir tentang kebesarannya, tentang keagungannya. Sanurihim ayatina fil afaq, kata Allah, aku akan tampakkan tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, ada di ufuk. Mungkin sudah sebagian saya terangkan kemarin, sebenarnya lebih daripada itu banyak yang Anda bisa pikirkan. Kalau kita lihat bagaimana ada di Jakarta, begitu padat itu kendaraan sehingga terjadi kemacetan. Kemudian polisi lalu lintas digerakkan untuk mengatur lalu lintas, itu pun gak bisa mengatasi masalah. Kemudian lampu isyarat merah, kuning, hijau ada di mana-mana, malah banyak juga terjadi kecelakaan. Ketahuilah peredaran yang ada di luar angkasa lebih banyak, lebih banyak jumlahnya daripada manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada di atas bumi ini. Jumlah bintang yang ada di sana lebih banyak, dan itu semuanya beredar pada semuanya itu berjalan pada porosnya masing-masing. Kullun fi falakin yasbahun, bilang. Ibarat ikan-ikan yang berenang, tapi pada porosnya masing-masing. Gak boleh macet cuma. Kalau peredaran matahari macet atau bulannya macet, bahaya itu. Jadi terus bergerak, semua bintang yang bermiliat-miliat itu bergerak. Subhanallah, tidak ada sentuhan sedikit pun. Telat satu detik pun bisa terjadi kehancuran ada di alam semesta ini. Dan di situ Allah menciptakan juga polisi-polisi yang mengatur lalu lintas alam, yaitu para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada para malaikat yang mengatur matahari, ada yang mengatur bintang, ada yang mengatur awan, ada yang mengatur, semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu sibuknya itu para malaikat mengatur alam semuanya, dan begitu teraturnya sehingga tidak pernah delay, tidak pernah telat sedikit pun. Karena bahaya kalau telat. Subhanallah. Wasyamsu tajri fi mustaqarrin laha. Matahari berputar ada di tempatnya. Subhanallah. Bagaimana matahari tadi itu berputar ada di tempatnya. Jadi bukan diem itu matahari seperti lampu, tapi matahari itu berputar. Kemudian peredaran matahari dalam hitungan setahun persis. Jika matahari itu persis di tengah, terjadi cuaca yang normal. Jika matahari itu agak ke bawah, terjadi cuaca yang sangat panas. Jika bergeser ke atas sedikit, terjadi cuaca dingin. Perubahan itu adalah diatur oleh sang penciptanya. Wal khamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Demikian juga peredaran bulan Allah atur. Bagaimana sampai menjadi tanggalan itu bulan? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sampai purnama tanggal 14, 15 turun lagi sampai habis menjadi tanggalan baru lagi, masuk tanggal baru lagi, sehingga menjadi patokan manusia untuk membuat tanggalan. Subhanallah azza wa jalla. Wa fi anfusikum, dan Allah menampakkan kepada mereka juga pada diri kamu kebesaran Allah. Dalam ayat yang lainnya, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu apakah kamu tidak melihat kebesaran Allah? Ayat yang lain, wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Subhanallah. Pada diri kamu wahai manusia, cobalah kita berpikir diri kita. Kalau kita berdiri ada di atas kaca, kita lihat diri kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Inti dulu pernah wujud enggak? Sehelai rambut kamu enggak ada dulu. Jangan biji mata. Sehelai rambut kamu enggak ada. Sebelum kamu menjadi manusia, jadi air. Air yang sangat hina. Yang disebut nutfah atau mani. Keluar itu mani dari sulbi ayah, diterima oleh rahim ibu. Bertemu dengan sel telur. Terproses dengan sendirinya jadi bentuk manusia. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, tidakkah kamu itu adalah menjadi tetesan air mani yang dikeluarkan dari sulbi ayah? Tsumma kana 'alaqatan, kemudian setelah itu menjadi gumpalan daging. Loh, yang memproses itu siapa? Ibu kamu gak terasa, moro-moro hamil gitu. Kemudian jadi gumpalan daging, kemudian fakhalaqa fasawwa, Allah menciptakan sampai dalam bentuk manusia. Gak pernah salah. Bentuk kepala ya beginilah, tengkorak itu setengah bulat. Bentuk tangan panjang, kecil, bentuk kaki agak gede, panjang, ada sendi-sendinya. Enggak pernah tulangnya kepala salah dengan tulangnya paha, sehingga kepalanya loncong misalnya. Enggak pernah. Subhanallah. Min ayyi syai'in khalaqahu, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah, dari mana sih manusia yang diciptakan oleh Allah? Dari sperma yang ditakdir menjadi manusia. Thumma sabila yassarah, kemudian Allah gampangkan keluar dari rahim ibu melalui faraj yang sangat kecil. Kalau dipaksa ya gak mungkin ya. Kalau itu tidak digampangkan oleh Allah, gak mungkin lah bisa keluar. Buktinya dimasukkan lagi gak bisa. Subhanallah, Allah gampangkan bisa keluar. Kenapa? Thumas sabila yassarah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menggampangkan untuk keluarnya. Kemudian terjadilah proses kehidupan. Dari kecil menjadi besar. Pertama lahir keluar dari rahim ibu nggak punya gigi, Enggak mampu dikasih nasi. Dikasih bubur enggak mampu. Perlu makanan khusus. Cairan khusus. Maka Allah keluarkan dari tetek ibu susu yang paling cocok, yang bisa diterima oleh bayi dari itu. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bayi itu langsung bisa cara, mengetahui cara untuk meminum susu daripada tetek ibu. Subhanallah. Padahal mata belum berfungsi itu, gak ketok sih, gak ada yang ngajari, belum pernah pengalaman dalam perutnya, tapi langsung menerima itu semuanya. Kemudian setelah anak itu berkembang menjadi agak besar, mulai Allah menghendaki dia makan makanan yang agak halus supaya lebih kuat. Dikeluarkan gigi, gigi seri, keluar gigi, mulai makan bubur, bisa ngunyah. Kemudian dikeluarkan gigi yang lainnya, akhirnya seperti kita, semua bisa dimakan, besi aja sama batu gak dimakan. Dan bagaimana bentuk gigi ini Allah atur sesuai dengan yang kita butuhkan. Gigi seri ada di muka, panjang, tajam. Atas sama bawah, tujuannya itu untuk motong. Kalau ada kerupuk, potong seperti pisau. Kemudian sampingnya ada gigi taring, agak bulat, kemudian lincing. Seperti linggis gitu. Itu tujuan, itu gunanya untuk merobek. Kalau makan daging ditarik dengan itu untuk merobek. Kemudian yang ada di dalam gigi geraham gede, kemudian bergerigi atas dan bawah. Geriginya tadi itu saling berlawanan sehingga bisa persis klop. Itu tujuannya untuk menumbuk. Kalau kita makan kacang, kita makan jagung, dikirim ke sana, ditumbuk supaya hancur. Dan bagaimana di antara gigi itu Allah subhanahu wa ta'ala buat lidah yang tanpa ada tulangnya. Dari lidah tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala beri saraf-saraf yang sangat lembut yang bisa merasakan ribuan rasa. Manisnya tebu dirasakan oleh lidah, manisnya po juga dirasakan oleh lidah, manisnya kates dimakan dirasakan oleh lidah. Orang buta itu loh kasih kates ini bisa tahu. Kurma ini tahu, begitu macam, ribuan macam manis bisa dibedakan oleh lidah satu. Begitu juga masem, kecut, kecutnya jeruk, kecutnya cuka, kecutnya pencit, bisa tahu semuanya. Pedes, alhasil bisa dirasakan oleh ini. Kadang-kadang kuah sop misalnya dirasakan oleh lidah bisa dibedakan, oh berarti ada campurannya merica, ada campurannya ini, bisa tahu semuanya. Dan itu lidah Allah subhanahu wa ta'ala buat tidak pakai tulang. Seakan-akan lidah tadi itu mengirim. Kalau kita masuk makanan, oh ini kacang, dikirim sama lidah belakang. Oh ini daging yang perlu untuk di robek, dikirim ke muka, nanti dibantu sama tangan untuk ngerobek dengan gigi taring. Masuk makanan, ini kan bukan dari besi ya mulut kita, bukan dari besi. Mulut kita ini dari daging, yang luka sendiri sedikit, coba bisa robek, luka sedikit bisa robek dan bisa luka, kalau robek sedikit bisa luka berdarah, perlu yang melembutkan, perlu yang membasahi, pelumasnya harus ada. Dan sensitif, enggak boleh terlalu panas, enggak boleh terlalu pedes, enggak boleh terlalu kecut, supaya bisa diterima oleh lambung manusia. Subhanallah, di bawah lidah Allah pancarkan 3 mata air, keluar air liur. Ambutok itu loh, keluar sesuai dengan kebutuhannya. Bau kecut, diceritai barang kecut itu loh, langsung keluar sesuai dengan kebutuhannya. Masuk kecut, semakin banyak untuk menetralisir supaya masuknya itu bisa diterima oleh lambung manusia. Pedis juga begitu, diceritakan makanan-makanan yang lezat, langsung keluar, terangsang dengan sendirinya, keluar. Kita makan kerupuk, langsung keluar itu membasahi kerupuk. Kita makan jagung, dibasahi itu jagung sampai betul-betul lembut dan basah sehingga bisa ditelan. Subhanallah. Dan bagaimana mulut manusia tadi itu dikasih penutup oleh Allah berupa bibir. Berupa bibir yang jika digerakkan akan menjadi bentuk-bentuk huruf. Jika digerakkan akan menjadi bentuk-bentuk huruf. Kalau dibuka menjadi A, Ba. Kalau ditutup menjadi Mim. Kalau dibulatkan menjadi U. Subhanallah. Demikian juga gerakan daripada lidah. Tahu gulek-gulek itu, kalau kita gulek gitu, itu yang di atas yang gerak, yang bawah enggak. Tapi kita enggak, Allah Subhanahu wa taala buat rahan kita yang bawah gerak. Bisa dibayangkan kalau yang atas yang gerak ya apa bentuk indasi. Ini baru wa fi anfusikum, pada diri kamu baru yang ada di mulut, bagaimana yang ada di mata? Subhanallah. Kemudian kalau kita mau berpikir juga bentuk daripada rambut yang ada di tubuh kita. Ini kita bicara bagaimana cara memperkuat iman yang ada di diri kita. Rambut ini keluar pada diri kita ini bukan karena bantuan tangan kita yang menarik. Allah keluarkan dengan sendirinya. Dan sesuai dengan kebutuhannya, keperluannya dalam posisinya. Rambut kepala lemes bisa panjang, sehingga kita bisa atur, bisa kita sisir. Rambut alis keluarnya di atas mata, nggak ada pernah kita ngelihat alis di bawah mata. Alis kanan arahnya ke kanan, alis kiri arahnya ke kiri, nggak pernah berlawanan. Tujuannya apa? Jaga mata. Kalau ada air keringet atau mandi yang turun dari kepala, nggak sampai masuk ke dalam mata kita, jadi bendungannya. Selain itu menghiasi jadi bendungannya. Lah kalau tidak ada alis, nerotos ke mata kita terus, bisa kotor mata kita, rusak mata kita. Subhanallah. Bentuknya lemes, kecil-kecil, tidak memanjang. Bisa dibayangkan kalau bentuknya alis itu seperti rambut kepala, nutupi mata. Yang rambutnya kerinting, alisnya juga sama, kecil, nggak kerinting. Yang rambutnya tadi itu andan-andan, alisnya enggak ada andan-andan. Subhanallah. Belum lagi bulu mata, bentuknya kaku, agak panjang, mengarah ke muka dan ke belakang, mengarah ke muka semuanya, di atas dan di bawah, seakan-akan seperti korden itu. Jadi seperti jari-jari ini, kalau nutup itu begini, sela-selanya itu persis. Kalau nutup itu, mata kita juga demikian. Allah buat alis tadi itu, kalau ada debu menutup sesuai dengan baik, kadang-kadang bisa terbuka dikit. Itu seperti korden kita kan ngincang itu dikit itu, ngintip sedikit itu. Kalau udah ada cahaya juga demikian, terlalu banyak cahayanya mengurangi, ditutup dikit. Kenapa? Kalau terlalu banyak cahayanya bisa merusak mata. Kalau memang sudah kemasukan kotoran, subhanallah, otomatis dikeluarkan cairan dari mata untuk mengeluarkan kotoran tadi itu. Nggak berhenti itu cairannya sampai kotorannya itu minggir, keluar. Lah kalau seperti kaca misalnya nggak dielap, kena debu, satu bulan udah rabeng itu kaca. Subhanallah. Lain halnya dengan mata daripada lalat. Mata daripada lalat. Lalat itu kecil bentuknya, matanya gede. Bisa dibayangkan kalau lalat itu dikasih bulu mata seperti manusia ini, tidak kuat ketip itu. Kenapa? Kegedean matanya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan di kaki lalat yang paling depan ada kakinya berbulu. Itu fungsinya untuk membersihkan matanya. Jadi seperti kipasnya mobil, kaca mobil. Setiap saatnya lalat itu membersihkan matanya. Dibersihkan matanya. Subhanallah. Rambut yang tumbuh ada di kumis, ada di atas bibir, bagian atas, arahnya ke bawah. Gak pernah kita dapatkan kumis itu arahnya ke atas. Subhanallah. Yang ngatur siapa? Allah. Jenggot juga demikian. Dan itu keluar pada laki-laki. Perempuan nggak keluar, kalau keluar lah sama dengan kambing punya jenggot. Subhanahu azza wa jal. Wa fi anfusikum, kalau ngaca nanti ngelihat, ya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ambil daun, taruh ada di sinar matahari, dua hari, tiga hari, kering. Itu petani berjam-jam ada di sawah setiap hari, tapi nggak kering. Kenapa? Karena di kulit manusia itu jika terkena sinar matahari ada pori-pori yang mengeluarkan cairan air keringat sesuai dengan kebutuhan untuk apa? Supaya menjaga tidak sampai kering kulitnya manusia dari itu. Subhanallah azza wa jal. Karena itu alhasil ini semuanya ada tanda kebesaran Allah. Soalnya masih ada yang lainnya. Sebab yang ketiga, kurang berapa menit ini? 6. Ayat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bilhaq, aku ciptakan langit-langit dan bumi bukan main-main, gitu loh. Aku ciptakan itu adalah bilhaq, dengan kebenaran. Jadi jangan kita melihat pandangan itu dengan pandangan hampa. Sebab yang ketiga yaitu an ya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batina, beramal sesuai dengan apa yang diimani oleh manusia, iman yang direstui oleh Allah tentunya, secara zahir dan batin. Wa yushammir fi dhalik, dan dia selalu melakukan itu. Wa yabdulul istita'ah, dan dia berusaha dengan sekuat kemampuannya. Fi ma hunalik, artinya untuk memperkuat iman lewat ibadah semampunya, sekuatnya. Kalau tadi yang pertama lewat bacaan, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, meresapi maknanya. Yang kedua dengan memikirkan keajaiban makhluk Allah. Yang ketiga dengan lewat memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilahil isyarah bigauri ta'ala, dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berusaha di dalam sampai kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, benar-benar aku Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk jalan menuju aku, kata Allah, dengan lewat ibadah memperkuat iman. Dalam ayat Ibn Ruslan berkata, wa kun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dha tajdidi bi kathrati salati wa ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahawati. Jadilah kamu orang yang selalu menambahi kesempurnaan kekuatan iman dan selalu membersihkan hati. Dengan apa memperkuat iman? Bi kathrati salati wa ta'ah, dengan memperbanyak salat, taat kepada Allah, dan meninggalkan daripada ajakan hawa nafsu dan perbuatan dosa. Air tumbuhan kalau disiram setiap hari, maka itu akan bisa menjadikan tumbuhan itu tumbuh kuat, semakin besar, semakin kuat, mengakar, akhirnya jadi tumbuhan yang besar, yang kokoh. Begitu juga iman yang ada dalam hati kita, disiram dengan sholat, disiram dengan zikir, disiram dengan qiyamul lail, terus demikian akan mengakar dan akan menjadi kuat dan kokoh. Sebaliknya, luka yang ada di tubuh kita, luka, semakin banyak di situ nanahnya, semakin menjadi infeksi, akhirnya tambah parah, tambah parah, dan akhirnya mungkin sampai diamputasi. Begitu juga penyakit dalam hati kita, nifak dalam hati kita. Kalau kita tambahi maksiat, dosa, akhirnya semakin membuat parah itu hati kita. Kalau udah demikian, jangan-jangan nanti akhirnya hati kita udah terinfeksi, atau mungkin hati kita udah tertutup dengan penyakitnya nantinya. Karena itu, kalau kita luka, langsung dibersihkan, disterilkan, keluarkan nanahnya, kasih alkohol, kasih yudium. Kita juga demikian, untuk jaga di maksiat, tobat kepada Allah, bersihkan, sterilkan, kemudian dikasih, disirami tumbuhan iman yang ada, bibit iman yang ada dalam hati kita, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, mengadugerahkan kepada kita kekuatan iman. Amin Allahumma. Amin.